Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Nah, insyaAllah kita melanjutkan pelajaran kitab A'lamu Sunnah Al-Mansyurah li Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Nah, kita masih dalam pembahasan tentang al-iman. Dan kita sampai pada pembahasan yang berikutnya yang beliau sebutkan. Qala Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah, kata beliau, soal mad dalilu ala annahu qaulun wa amalun. Nah, setelah beliau menyebutkan tentang definisi al-iman menurut ahli sunnah, al-iman qaulun wa amalun, maka di sini beliau akan membawakan kepada kita tentang dalil-dalil terkait dengan definisi tersebut. Yang pertama beliau sebutkan adalah apa dalil tentang bahwasanya iman itu adalah ucapan dan amalan. Qala, maka kata beliau jawabannya, al-jawab, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum, al-ayah. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-7. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah membuat kalian cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah juga yang telah menghiasi keimanan di dalam kalbu-kalbu kalian. Yang tentunya ayat ini menyebutkan ayat yang menyebutkan bahwasanya iman itu fil qalb. Ya, iman itu di dalam hati, di dalam kalbu. Dari ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa zayyanahu fi qulubikum. Zayyanahu al-dhamir pada naam, ucapan zayyanahu ay zayyanal iman. Allah yang telah menghiasi keimanan di dalam kalbu-kalbu kalian. Sehingga dalam ayat ini menunjukkan iman itu fil qalb. Ya, keimanan itu di dalam kalbu. Qala wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'aminu billahi wa rasulih. Fa'aminu billahi wa rasulih. Dalam surat Al-A'raf ayat 158. Maka berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Qala Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah, wa hadza ma'na asy-syahadatain allataini la yadkhulul 'abdu fid-din illa bihima. Ya, setelah membawakan ayat fa'aminu billahi wa rasulih, kata beliau, inilah makna dua kalimat syahadat. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Mengucapkan dua kalimat ini. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ucapan yang tentunya dibarengi dengan apa? Keyakinan di dalam kalbu. Yang sebelumnya telah dijelaskan bukan sekedar ucapan. Karena kalau sekedar ucapan, maka tidak ada beda antara mukmin dengan munafik. Ya, seorang munafik juga mengucapkan bahwasanya Rasulullah adalah rasul. Namun hanya di lisan. Ya, namun hanya di lisan. Namun seorang mukmin yang hakiki adalah mengucapkan dengan lisan dan meyakini dengan kalbunya. Sehingga di sini menunjukkan iman itu ucapan dan juga apa? Amalan. Ya, ucapan amalan, tentunya amalan yang diucapkan dengan lisan itu adalah amalan. Ya, al-lisan ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ini adalah berupa amalan, amalan lisan. Bahkan ini adalah amalan yang tertinggi. Karena apa? La yadkhulul abdu fid-din illa bihima. Yang seorang hamba tidak akan masuk ke dalam agama Islam ini kecuali dengan keduanya. Ya, seorang kafir ketika dia ingin masuk Islam, maka diperintahkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Ya, kalau dia mau masuk Islam, ya, dia mampu berbicara, maka dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Sehingga kalau dia mengatakan saya mau masuk Islam, tapi tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat ini, Muslim atau tidak? Ya, dia bisa berbicara, dia bisa berucap. Ya, maka kita katakan belum masuk Islam. Ya, karena diperintahkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Ucapkan dua kalimat syahadat ini. Ya, kalau dia tidak mau mengucapkan, saya mau Islam, tapi saya tidak mau mengucapkan ini, kita katakan dia, atau antum, atau engkau belum Muslim. Ya, karena dalam agama kita, iman adalah qaulun wa amal. Ucapan yang harus kita ucapkan. Maka diantara yang harus diucapkan ketika seorang hendak masuk Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Nah, maka di sini beliau katakan la yadkhulul abdu fid-din illa bihima. Tidak akan masuk seorang hamba ke dalam Islam kecuali dengan dua kalimat syahadat ini. Qala, kata beliau, wa hiya min amalil qalbi i'tiqadan wa min amalil lisani nutqan. Dan dua kalimat syahadat ini adalah termasuk dari amalan qalb. Yani amalannya qalbu dengan apa? Dengan meyakininya, i'tiqadan. Dan ini disebut seperti yang dijelaskan sebelumnya, i'tiqad termasuk apa? Qaulul qalbi. Ya, qaulu al-qalbi apa? I'tiqaduh. Qaulul qalbi adalah meyakini, mengimani. Ini namanya qaul pada qalbu. Ya, adapun amalul qalbu atau amalul qalbi seperti yang dijelaskan sebelumnya, al-mahabbah, al-khauf, ar-raja, at-tawakkul dan yang lainnya dari amalan-amalan hati. Adapun i'tiqad, keyakinan, ini disebut dengan qaulul qalbi. Qala, demikian pula kata beliau, wa min amalil lisani nutqan. Dan ini juga termasuk dari amalan lisan ketika diucapkan. Artinya harus diucapkan dengan lisan. Ya, dengan kalbunya dia meyakini benarnya persaksian atau dua persaksian ini, dan juga dengan lisannya dia ucapkan. Qala la tanfa'u illa bitawatu'ihima. Dan tidak akan bermanfaat dua kalimat syahadat ini kecuali dengan keselarasan antara keduanya. Artinya sama antara kalbunya dengan lisannya. Ya, tidak bermanfaat kecuali harus ada dua-duanya. Maka kalau tidak seperti yang disebutkan, tidak ada beda antara mukmin dengan munafik. Dia misalnya mengucapkan dengan lisannya saja, ya, dalam keadaan kalbunya tidak meyakini, dalam keadaan kalbunya masih ragu, ya, atau bahkan tidak meyakini sama sekali, hanya lisan saja. Tujuannya supaya terjaga hartanya, darahnya, kehormatannya, sebagaimana orang-orang munafik yang masuk Islam. Tujuan mereka supaya ini saja, terjaga zahir mereka. Naam, dalam batin mereka munafik, ya, kafir. Sehingga di sini munafik yang dengan nifaq i'tiqadi. Yani nifaq yang i'tiqadi adalah nifaq yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Naam, maka demikian pula seorang yang hanya meyakini dengan kalbunya saja. Ya, mengakui kebenaran Islam, mengakui benarnya Nabi Muhammad SAW seorang rasul, namun dalam lisannya tidak mau mengucapkan ini. Ya, tidak ada beda antara dia dengan Abu Thalib. Ya, Abu Thalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tahu tentang kisahnya, ya, pembelaan beliau terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diyakini agama adalah agama yang paling benar, agama terbaik, ya, agama yang terbaik yang ada di muka bumi. Namun apa? Tidak mau mengucapkan dengan lisan. Ya, bagaimana kita tahu dalam hadis tentang bahwasanya Nabi Abu Thalib ketika sakit yang meninggal setelahnya didatangi Nabi SAW, diperintahkan ya am kulla ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia tidak mau mengucapkan. Ya, padahal kita tahu dia meyakini dari ucapan-ucapan yang dia ucapkan. Pengakuan dia terhadap benarnya agama Islam. Bagusnya, baiknya agama Islam. Namun ini apa? Tidak bermanfaat bagi dia. Ya, tidak bermanfaat bagi dia. Maka demikian juga amalan-amalan. Ya, amalan-amalan yang diamalkan oleh seorang yang kafir. Ya, selama dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak bermanfaat. Ya, bagi dia amalan tersebut. Nah, maka di sini harus selaras antara sama antara qalbu dengan lisan. Ya, lisannya mengucapkan dan qalbunya meyakini. Ini yang bermanfaat. Qala, demikian kata beliau, wa qala ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Kata Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menyia-nyiakan iman kalian. Iman di sini yakni, kata beliau, salatakum ilal baitil maqdis qabla tahwilil qiblah. Ya, iman di sini ditafsirkan dalam tafsir bahwasanya yang dimaksud adalah salat kalian menghadap Baitul Maqdis sebelum dirobahnya kiblat, arah kiblat. Nah, di awal sebelum disyariatkan yang kita salat apa menghadap kiblat, ketika itu para sahabat mereka salat menghadap Baitul Maqdis. Maka para sahabat ketika itu mereka bersedih, bagaimana salat kita yang dulu menghadap Baitul Maqdis. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala na'am memberikan kabar gembira kepada mereka bahwa salat tersebut tidak akan Allah sia-siakan. Iya, Allah katakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Artinya tetap Allah jaga, tetap Allah balas salat kalian yang menghadap Baitul Maqdis. Asy-syahid dari ayat ini jelas bahwasanya yang dimaksud dengan soal iman adalah as-shalah, sehingga menunjukkan bahwasanya amalan itu termasuk dari keimanan. Qala, kata beliau, sama salata kullaha imanan. Di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut salat semuanya dengan keimanan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Qala, wa hiya jami'atun li'amalil qalbi wal lisani wal jawarih. Yang mana salat ini mengumpulkan dan terdapat padanya amalan qalbu, amalan lisan, dan amalul jawarih. Ya, terkumpul dalam satu ibadah yang mulia ini. Yang kita kerjakan dalam sehari, ya, 5 kali. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salat 5 waktu yang kita kerjakan, terkumpul padanya amalul qalb. Amalan qalbu kita. Ya, dengan kita khusyuk. Ya, menghadirkan niat kita, merenungi, mentadaburi, memahami apa yang kita ucapkan dari ayat-ayat Al-Quran. Dari apa ya, zikir-zikir yang kita ucapkan, doa-doa yang kita panjatkan, dan juga mencakup amalan lisan. Ya, amalan lisan, bacaan-bacaan kita, zikirnya, tilawatul Qur'annya. Qala, demikian pula wal jawarih, anggota badan, ya, rukunya kita, sujudnya kita, berdirinya kita, itidalnya kita, dan seterusnya, duduknya kita antara 2 sajdatain, sujudnya kita. Ini termasuk dari amalul jawarih. Allah sebut ini semua apa? Dengan keimanan. Sammallahu shalah kullaha iman. Allah sebut ya salat semuanya dengan keimanan, mencakup dengan amalan ini kalbunya, lisannya, dan anggota badannya. Menunjukkan ya amalan termasuk bagian dari keimanan. Qala, bahkan kata beliau, wa ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jihada wa qiyama lailatul qadri wa shiyam ramadan wa qiyamahu wa ada'al khamsi wa ghairaha minal iman. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan jihad dan juga qiyam lailatul qadr dan juga shiyam ramadan dan juga qiyam ramadan dan penunaian salat 5 waktu dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan keimanan. Artinya ini juga termasuk dari bagian keimanan. Ya, dalam hadis misalnya Nabi Rasulullah mengatakan, man qama ramadhan imanan wahtisaban. Man qama ramadhan imanan. Syaratnya apa? Dengan keimanan. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Dengan keimanan. Menunjukkan kalau tidak didasari dan dibarengi dengan keimanan tidak akan manfaat. Yang tidak akan bermanfaat amalan tersebut. Maka di sini menunjukkan dalil yang menunjukkan bahwasanya iman, qaulun wa amalun adalah dalil-dalil yang sangat banyak. Ya, sangat banyak yang menunjukkan bahwasanya amalan kita, ketaatan kita, ibadah kita termasuk dari keimanan. Qala bahkan kata beliau wasailan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal? Qala imanun billah wa rasulih. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya amalan apa yang paling utama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab qala imanun billahi wa rasulih. Yani beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini tentunya ya yang disebut dengan dua kalimat syahadat ini. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yakni ketika dengan kalbunya dia meyakini, ya, dan juga dengan lisannya dia ucapkan dua kalimat syahadat ini. Maka di sini kata Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, kata beliau dalam syarahnya, yakni hadza afdhalul a'mal. Ini adalah amalan yang paling utama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Qala li'annahu asasul a'mal wa qa'idatuh. Karena ini merupakan landasan pondasi keimanan. Iya, iman kepada Allah tentunya apa? Yang disebut dengan tauhid, ikhlas. Kita mengikhlaskan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada ar-rasul ini dengan mutaba'ah. Yang ini merupakan apa? Dua syarat diterimanya amal. Iya, maka dikatakan sebagai syarat. Kalau tidak terpenuhi salah satu syarat ini, maka amalan seorang hamba itu tertolak. Ya, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau dia beramal dengan amalan sebesar apapun dari ketaatan, kalau kehilangan salah satu dari syarat ini, maka amalannya sia-sia, tidak bermanfaat baginya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an mansura. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami datangkan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan, namun kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan sebagai debu yang berterbangan, habaan mangthura. Ya, kata para ulama dijadikan seperti itu imma dikarenakan tidak ada keikhlasan pada amalannya, yakni tidak ikhlas ketika beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada padanya mutaba'ah. Ya, mutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ini pembahasan yang telah kita ketahui tentunya semua, ya, amalan yang tidak didasari dengan keikhlasan itu amalan yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula amalan yang tidak ya mencontoh dan tidak seperti yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga amalan yang ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW mengatakan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Ya, barang siapa yang dia mengadakan dalam apa urusan kita ini, dalam agama kita ini, suatu amalan yang tidak dicontohkan, maka amalannya tertolak. Ya, karena dalam lafaz lain disebutkan, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Tidak sesuai dengan yang dibimbingkan oleh Nabi SAW wa ala alihi wasallam. Maka di sini tentunya iya pentingnya bagi kita untuk senantiasa memperhatikan dua syarat amal ini. Ya, kita tentunya memperbanyak amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain juga kita senantiasa memperhatikan dua perkara ini. Yang pertama, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beramal, benar-benar kita ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. La riya'an wala sum'ah. Tidak untuk ria, tidak untuk sum'ah. Ya, sangat merugi ketika seorang yang melakukan suatu ibadah, suatu ketaatan hanya dalam rangka ingin dilihat oleh manusia. Ya, dia capek, dia lelah. Ya, namun apa? Tidak mendapatkan pahala. Ya, bahkan tentunya mendapatkan sebaliknya. Nah, terjatuh ke dalam dosa yang tadi telah kita sebutkan, ria. Termasuk dari syirik asghar. Ya, termasuk dari syirik asghar. Dan juga demikian seorang yang dia beramal ibadah. Ya, mengorbankan hartanya, mengorbankan ya apa yang dia miliki, namun dalam kebid'ahan. Ya, dia berinfak, ya, dia bersedekah untuk perkara-perkara yang tidak ada dalilnya, tidak ada syariatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ini dan untuk itu, perkara-perkara yang bid'ah, maka tentu ini hal-hal yang merupakan sia-sia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi wa qadimna ila ma amilu min amalin. Ini supaya mereka menyesal dengan apa yang telah mereka kerjakan ternyata sia-sia. Apa yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Kenapa? Karena imma kehilangan keikhlasan atau karena tidak sesuai dengan contoh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengamalkannya. Qala kemudian yang berikutnya kata Syekh Ahmad Al-Hakami, Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala, kata beliau, su'alun mad dalil 'ala ziyadatil iman wa nuqsanih. Dalil tentang bertambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan. Qala al-jawab, kata beliau jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Qala wazidnahum huda. Ya, dalil-dalil tentang bertambahnya keimanan, ya, berkurangnya keimanan juga disebutkan dalam ayat-ayat yang sangat banyak, di antara yang beliau sebutkan di sini dalam surat Al-Fath. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ya, untuk menambah keimanan disertam dengan keimanan yang telah ada pada mereka. Kalau demikian pula Allah berfirman, wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada orang yang mendapatkan hidayah, Allah tambahkan kepada mereka hidayah yang lain. Qala walladhina ihtadaw zadahum huda, dan orang-orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan kepada mereka juga hidayah. Wa yazdada alladhina amanu imana, dan juga Allah menambahkan kepada orang-orang beriman keimanan. Fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabsyirun. Adapun orang-orang beriman, maka mereka bertambah keimanan mereka dan mereka orang-orang mendapatkan kabar gembira. Qala fakhshawhum fazadahum imana. Qala wa mazadahum illa imana wa taslima wa ghairi dzalika minal ayat. Dan ayat-ayat yang sangat banyak yang menunjukkan tentang bertambahnya keimanan. Maka di sana iman itu menurut ahli sunnah yazidu wa yankus. Iman itu bisa bertambah dan iman juga bisa berkurang. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum takununa fi kulli halatin kahalatikum indi la safahatkumul malaikah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang dalam hadis Hamzah radhiyallahu an, yang mana dalam hadis yang panjang tersebut, ya, dia mengeluhkan tentang keadaan, ya, ketika dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika keluar dari majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bertambahnya keimanan mereka ketika berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diingatkan dengan neraka, diingatkan dengan surga, diingatkan dengan akhirat, namun ketika keluar mereka tersibukan, ya, dengan keluarga mereka, tersibukan dengan aktivitas mereka, usaha mereka dan yang lainnya, sehingga mereka pun terlalaikan. Maka di sini, ya, menunjukkan kata beliau, iman itu bisa bertambah dan juga demikian iman juga bisa berkurang. Maka dalam hadis disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum takunun fi kulli halatin kahalatikum indi," kalau seandainya kalian itu berada pada keadaan, ya, seperti keadaan ketika kalian berada di sisiku, niscaya malaikat itu akan menjabat tangan-tangan kalian. Artinya kalau kalian, ya, seperti, ya, keadaan kalian ketika di luar seperti atau sama seperti keadaan ketika kalian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya malaikat itu akan memuliakan kalian dengan menjabat tangan-tangan kalian. Akan tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin ya hamdalah sa'ah wa sa'ah. Yani sa'ah, yani di sana ada waktu, ya, kalian bersama Allah Subhanahu wa taala menunaikan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di sana ada waktu untuk kalian berbagi dengan keluarga kalian, ya, dengan saudara-saudara kalian, dan itu tentunya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bukan suatu kemunafikan. Ya, ketika hamdalah mengatakan nafaqah hamdalah ya Rasulullah, maka di situ An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu adalah bukan suatu kemunafikan. Namun memang kadang kita terasa, ya, ketika kita membaca Al-Quran, ya, ketika kita berada di majelis ilmu, ya, bagaimana bertambahnya keimanan kita ketika itu. Namun ketika kita keluar, tersibukan dengan, ya, ma'isyah kita, tersibukan dengan aktivitas kita, ya, betapa, ya, bedanya keadaan kita ketika itu dan setelahnya. Maka ini Allahu a'lam bishawab, yang menunjukkan tentang iman menurut ahli sunnah, yazidu wa yankus. Naam, iman itu bisa bertambah, ya, bertambah dengan ketaatan-ketaatan, dan bisa berkurang, ya, yang berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita kerjakan. Naam, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.